yang sebenarnya. Bicaralah, katakan padaku. Bila aku bertanya, tanya mengapa engkau berubah. Bicaralah, katakan padaku. Coba pulihkanku, ku lelah semua dengan caramu kepadaku. Ku tanya mengapa kau membisu, coba kau ungkapkan isi hatimu. Ku lelah mencoba semua segala cara. Segala cara.